InsyaAllah pertemuan depan Sabtu ya, kita merojah dari pembahasan lana fil jinsi. Merojahnya i'rab masing-masing dapat dua-dua. Silakan mau diurut atau diacak boleh. Kemudian setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan dari lana fil jinsi sampai yang terakhir pembahasan tentang ta'liq ya. Sebelum pembahasan a'lam dan ara ya. Sehingga dimanfaatkan hari Jumat ada waktu kesempatan dan merojah. Jadi masing-masing nanti dapat dua i'rab. Bisa berurutan lah dari sini, dua, dua, dua, dua, dua. Ya. Setelah itu ada murojaah. Baik, kita lanjutkan. Atau sebelum itu, sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang jawizul ilgha. Ya. Jawazul ilgha. Wa jawizul ilgha ala fil ibtida. Wa nidhamir asyani awla mabtida. Juga fi muhimin ilgha amma taqaddama. Wal tuzim at-ta'liqu atau wal tazim itu lebih bagus. Ya, wal tazim ta'liqa qabla nafima. Kemudian wa in wala, ini in dan la ma'tuf pada apa? Pada ma. Kemudian nafima itu idhofah, apa namanya? Idhofatul madlul ila dal. Ini namanya apa? Idhofatul madlul ila dal. Nafima. Ini disebut dengan apa? Idhofatul madlul ila dal. Ma kan dal. Apa madlulnya mak? Nafi, ya kan? Mak itu menunjukkan kepada nafi. Itu nafi itu madlul. Maknya adal. Ini idhofah yang seperti ini disebut apa? Idhofatul madlul ila adal. Penyandaran sesuatu yang ditunjukkan dari makna oleh yang menunjukkannya. Ya. Kemudian in dan la itu ma'atufan ala ma. Kemudian la mubtida itu mubtada. Qasa ma'atuf ala la mubtida. Kemudian kaza khabarnya. Ya, la mubtida au qasam kada. Kemudian wal istifhamu mubtada awal. Al mubtada awal kemudian za mubtada tsani. Laul hatam jumlah ini adalah khabar bagi mubtada tsani. Dan in hatam fa'ilnya ta'liq. Juga kita lewatkan dalam pembahasan tentang keadaan-keadaan dari ilgha. Yang pertama, keadaan di mana wajib ilgha, yaitu ketika amilnya masdar yang diakhirkan. Amrun musafirun dhanni. Kenapa wajib diakhirkan? Karena di sini masdar lemah, tidak mampu beramal pada dua ma'mul yang didahulukan, sehingga diilgha, tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, apabila ma'mulnya bergandengan dengan adat yang haknya untuk ditempatkan di awal jumlah, maka ini pun wajib tidak diamalkan, diilgha. La zaidun qaimun dhanantu. Keadaan yang kedua, ya. Hal yang tani' fih, keadaan di mana ilgha dilarang, tidak boleh ilgha. Yaitu kapan? Ketika amilnya dinafikan. Seperti zaidan qaiman lam adhun. Apa tujuannya atau alasannya dari tidak diperbolehkannya di sini ilgha? Agar jangan sampai mengesankan kalam sebelumnya itu itsbat, ya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah hal yajuzu fih. Keadaan di mana boleh ilgha, boleh pula tidak. Ya, yaitu selain dua keadaan di atas. Dan juga kita telah mengambil pembahasan tentang ilgha dan ta'liq pada af'alul mutasarrifah. Ya, rinciannya sudah kita lewatkan. Ya, kalau mau ditambahkan bisa ada tambahan. Masih pada pembahasan apa? Hal ilgha dan at-ta'liq. Ya. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kata al-Muradi, walaysat kullu af'alil qulub yajuzu ta'liquha. Tidak semua af'alul qulub boleh dita'liq. Ya. Ataupun hasyiah al-Muradi, ana gaca siapa yang memberikan hawasinya. Ala tara, tidakkah kau perhatikan arada, kariha, ya rahmatullah. Ahabba, abwaba, ini kan min afalul qulub ya, min afalul qulub. Tapi dia wala tu'allaq, tidak boleh ditaklik. Jadi tidak semua afalul qulub boleh ditaklik. Ya. Katanya kadang di waqad yulhaq bi afalil qulub an-nasibah lil mahfulaini. Terkadang diilhaqkan, digabungkan dengan afalul qulub an-nasibah lil mahfulaini yang menasubkan dua maful yakni waqad yulhaq bi af'al al-qulub an-nasb bil lafzul fi ta'liq af'alun ghairu qalbiyatin. Kadang diilhaqkan dengan af'al al-qulub yang menasabkan dua maf'ul dalam masalah ta'liq af'alun fil fil lain ghairu qalbiyah, selain qalbiyah kadang disertakan di mulhaqqa seperti falyandur ayyuha azka, falyandur ayyuha azka. Ini kan nazara yang buruk, bukan afalul qulub. Ayyuha mubtada, azkanya khabar tadi. Dita'li dengan istifham ayyuha. Kemudian yas'aluna ayyana yaumuddin. Itu juga sama. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Mereka mencari berita atau meminta berita darimu ahaqqun hu, apakah benar hari kiamat itu. Juga dimulhakkan dalam masalah amalan ini yaitu ta'liq fi'il-fi'il yang tidak menasabkan sesuatu pun. Mulhaknya ini, mulhaqatnya. Seperti tafakkara dalam ayat awalam yatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah. Ini mulhak saja. Kemudian sebelumnya telah disebutkan tentang hukum dari apa? Membuang dua apa? Maf'ulnya. Bagaimana hukumnya? Boleh tidak katanya? Hah? Boleh tidak membuang dua maf'ul daripada af'alul qulub ini? Boleh enggak? Sudah lihat belum itu? Oh, belum dah. Belum ya. Yang kemarin itu alim tu ayyuhum abuk, berarti ayyuhum mubtada ya, abuka khabarnya. Ya jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sadda masadda maf'ulai alima. Belum masuk itu ya. Ya, baik kita lanjutkan. Atau sebelum dilanjutkan ada yang tertinggal barangkali? Apa? Yang tidak boleh ta'liq sudah lewat ya. Itu apa? Hab, ta'alam dan afal atau sir itu. Hah, yang mana? Yang afal qulub yang tidak terkenai ta'liq. Oh, yang itu. Tidak semua afal qulub boleh ta'liq. Ala tara, tidak kau perhatikan arada kariha ahabba abobo min afalil qulub wala tu'allak gitu. Baik, kita lanjutkan. Nanti insyaallah merojanya itu dah dulu. Wala tuji sekarang ya. Wala tujiz. Wala tujiz huna bila dalili. Wala tujiz huna bila dalili. Suqub maf'ulaini au maf'uli. Janganlah kau perbolehkan di sini. Di sini di mana nih? Pada pembahasan apa? Afalul qulub ya. Wala tujizuna bila dalili suqub maf'ulaini au maf'uli. Janganlah kau perbolehkan di sini dalam bahasa afal qulub tanpa dalil suqub maf'ulaini. Ini janganlah kau perbolehkan suqub maf'ulaini. Janganlah kau perbolehkan pembuangan dua maf'ul, digugurkannya dua maf'ul huna di sini tanpa dalil. Au maf'uli atau satu maf'ulnya. Janganlah kau perbolehkan di sini tanpa dalil menggugurkan dua maf'ulnya ataupun satu maf'ulnya. Artinya kalau ada dalil boleh dibuang dua maf'ulnya atau satu maf'ulnya. Kalau tidak ada maka tidak diperbolehkan. Ya. Irohnya jelas ya. Wala tujiz huna apa huna? Kalau la tujiz wawu haswa maqablaha la nahiyya tujiz fi'lun mudhari' majzumun bila nahiyya fa'il mustatir fi wujuban taqdiru anta huna. Taraf atau isim isyarah ya. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Ya taraf juga. bila dalilin. Dan majrur muta'alliq bi ya tujiz. Ya. Suqudha maf'ulun bih, maf'ulaini mudhaf ilai, maf'uli ma'thuf 'ala maf'ulaini. La yajuzu fi hadzal babi suqudul maf'ulaini, tidak boleh pada bab ini. Ini afalul qulub ya. Suqudu al-maf'ulaini, pembuang atau menggugurkan dua maf'ul. Wala suqudu ahadihima, tidak boleh pula menggugurkan salah satu dari dua maf'ulnya, yang pertama atau yang keduanya. Nanti ada pembahasan. Jadi kalau pembuangan yang kedua itu banyak, kalau pembuangan yang pertama ya sedikit. Kapan diperbolehkan? Illa idza dalla dalilun ala dzalik, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan adanya pembuangan tersebut, dua-duanya ataupun salah satunya. As-suqutu, dalam catatan kaki yang melihat, as-suqutu bidalilin yusammah al-ikhtisar. Pembuangan maf'ul tanpa dalil, dengan dalil, apakah dalil qawliyah ataupun haliyah, itu disebut dengan al-ikhtisar. Apa terjemahannya? Meringkas ya. Waduna dalilin yusammah al-ikhtisar. Kalau tanpa dalil, disebut al-ikhtisar. Apa ini? Terjemahnya bagusnya apa? Kalau al-ikhtisar dengan al-ikhtisar dengan al-ikhtisar. Kalau ikhtisar apa? Ringkasan. Kalau ikhtisar? Merangkum meringkas sama aja. Memotong atau memendekkan gitu ya. Wa adamu jawazi hadzal hadfi ala jihati al-ikhtisar. Dan yang tidak diperbolehkan pada pembuangan adalah kalau dengan cara al-iqtisar. Kenapa? Li'annahuma ay al-maf'ulaini fi hadzal bab fil asli mubtada'un wa khabar. Karena dua maf'ul ini pada bab ini asalnya adalah mubtada khabar. Wa la yuhdhafani aw ahaduhuma duna dalil yusawwigh. Sehingga tidak boleh. Dan keduanya mubtada khabar itu tidak boleh dibuang, atau salah satunya tidak boleh dibuang tanpa dalil yang membolehkannya. Sebutkan dalam syarah al-Makudi. Insyaallah ini jelas. Ya, tidak boleh membuang ya maf'ul, dua maf'ul atau salah satunya tanpa dalil. Famitsalu hadzil maf'ulaini lidalalah an yuqal, contoh pembuangan dua maf'ul karena ada dalil yang menunjukkannya adalah sebagaimana dikatakan hal dzananta zaidan qa'iman, apakah engkau mengira Zaid sedang berdiri, maka engkau jawab dzanantu, cukup, sudah sempurna, ini sudah mufid. Takdirnya dzanantu zaidan qa'ima. Ya. Fa hadzaftal maf'ulaini lidalalati ma qablaha 'alayhima. Engkau buang dua maf'ulnya karena sudah ditunjukkan oleh sebelumnya. Ya, ini oleh pertanyaan yang mendahuluinya. Fa minhu qawluhu, di antaranya adalah ucapan penyair dalam Al-Bahar At-Tawil, fi ayyi kitabin am bi ayyi sunnatin tara hubbahum 'aran 'alayya wa tahsabu. Ya, bi ayyi kitabin am bi ayyi sunnatin tara hubbahum 'aran 'alayya wa tahsabu. Dengan kitab yang mana atau dengan sunnah yang mana engkau memandang atau meyakini hubbahum, cinta mereka adalah aron alayya, merupakan aib atasku. Watahsabu, di sini watahsabu dibuang dua maf'ulnya. Kenapa? Karena sudah dicukupkan dengan maf'ulnya taro itu. Yani tahsabu hubbahum aron alayya. Ini boleh. Kalau dari Al-Quran kita sebutkan contohnya seperti dalam ayat wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Mana ini buang? Taz'umun, mana maf'ulnya, enggak ada. Iya. Saya ulangi ayatnya wa yauma yunadihim fayaqulu, dalam surat Al-A'raf ya. Bukannya Al-A'raf ya. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Tsumma lam takun fitnatu fi dhuha. Qasas. Ya. Ayu minadihim fa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Qasas ya. Dua maf'ulnya dibuang. Sudah difahami. Ya, ini apa takdirnya? Taz'umunahum syuraka'a, yang kau yakini mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Hanya saja penakdirnya lebih bagus adalah taz'umuna annahum syuraka'a, pakai annahum. Taz'umuna annahum syuraka'a, ini lebih bagus. Kenapa? Karena sudah kita lewatkan. Za'ama seringkalinya masuk kepada an mukhaffafa atau utsaqala itu. Iya kan? Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. atau ucapan penyair yang hafal yang ada ani? Enggak ada. Yang ani itu. La apa? Iya, qad za'amat. Itu ya. Sudah kita lewatkan ya. Waqad za'amti. Ya, waqad za'amti anni taghayyartu ba'daha. Wa man dhal ladzi ya'zu la yataghayyaru. Itu fokus ya, hafal. Kenapa yang lebih bagus seperti itu? Pertama tadi alasannya, kedua dalam ayat yang lain seperti itu. Disebutkan dalam ayat yang lain tentang zama dengan anna, yaitu wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Nah itu. Ini yang larafnya ya? Hah? Iya betul. Yang larafnya begini. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Ya. Ini yang larafnya ya. Tadi yang khusus ya. Nah, itu yang menguatkan juga. Yang lebih bagus penafsirannya annahum syuraka. Ai, yani takdirnya adalah wa tahsabu hubbahum 'aran 'alayya. Ya. Fa hadzafa al-maf'ulaini, maka penyair membuang dua maf'ulnya, wa huma hubbahum wa 'aran 'alayya, yaitu hubbahum dan 'aran 'alayya. Kenapa? Li dalalati ma qablahuma 'alayhima, karena yang sebelumnya sudah menunjukkan kepada dua maf'ul ini yang dibuang. Ya. Ini contoh dari apa? Pembuangan dua maf'ul. Wa misalu hadzi ahadihima lidalalati an yuqal, contoh pembuangan salah satu dari keduanya. Gimana ikhwan? Ulang. Wa misalu hadzi ahadihima lidalalati an yuqal, contoh pembuangan salah satunya karena ada dalil yang menunjukkannya adalah dikatakan hal dhananta ahadan qa'ima, apakah engkau menduga seorang pun ada yang berdiri? Fataqul, maka jawab dhanantu zaidan. Yani apa? Dhanantu zaidan qa'ima. Ya. Fatah di busaniya, maka engkau buang yang keduanya li dalalati alaih, karena ada dalil yang menunjukkan kepada pembuangan tersebut. Ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'an dari pembuangan yang keberapa ini? Satu atau keduanya yang dibuang? Yang keduanya ya? Yang keduanya kan hal dhananta hadan qaima, dhanantu zaidan. Ini dhanantu zaidan qaima. Salah satu yang dibuang dan yang dibuang yang keduanya. Dari Al-Qur'an seperti dalam ayat wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Mana di sini ini buang? Hah? Wa id wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Mana ini buang? Ya, ittakhadha itu. Maf'ul yang keduanya dibuang. Apa takdirnya? Al-ijl maf'ul yang pertama kan? Kemudian kalian mengambil atau menjadikan al-ijl. Apa? Apa yang keduanya? Ya, ilahan dibuang. Thumma takhadumul ijla ilahan. Sudah ma'ruf. Ya. Di sini ada enggak contoh pembuangan yang pertama? Ada ya? Coba kita baca dulu. Kalau enggak ada kita sebutkan. Ya, syahidnya. Contoh dalam ucapan penyair dalam Al-Bahr Al-Kamil. Walaqad nazalti falatadhunni ghairahu minni bimanzilatil muhibbi. Muhibbil mukrami, sungguh engkau telah singgah. Ya, fala tadhunni, telah turun singgah. Fala tadhunni ghairahu, janganlah engkau wahai si wanita tadhunni menyangka ghairahu selainnya, yakni selainnya waqi'a terjadi. Minni bimanzilati, maksud minni anti minni gitu. Minni bimanzilatil muhabbi al-mukram, engkau di sisiku seperti kedudukan orang yang dicintai dan dimuliakan. Di sini syaitnya falatadhunni ghairahu, dibuang satu dari dua maf'ulnya, itu yang kedua waqi'an, atau nanti akan disebutkan di sini ya. Ai falatadhunni ghairahu waqi'a, janganlah kau menyangka selainnya terjadi. Ada yang menakdirkan anta minni, ada yang mengaitkan minninya kepada waqi'an ya, di antara pensyarahnya. فغيرهُ ما غيرهُ هو المفعول الأول واقعًا هو المفعول الثاني وهذا الذي ذكره المصنف وصحيح min mazahibin nahwiyin. Belum disebutkan di sini ya, pembuangan yang pertama ya. Ada enggak? Pembuangan? Enggak ada ya. Ada juga pembuangan maful bi yang pertamanya, tapi ini jarang, yang lebih sering yang kedua. Contoh pembuangan maful yang pertama adalah, dan itu sedikit, seperti dalam ayat, wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Mana di sini yang dibuang? Pembahasannya apa fiilnya di sini? Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Afalut tafsir juga masuk ya. Afalul qulub masuk juga afalut tafsir. Ja'alat. Mana di sini afal yang pertamanya? Mahdzuf. Artinya ja'alaha Allah. Ja'alallahu atau ja'alaha Allah gitu ya. Ja'alaha Allahu hak kembali kepada amwal. Ja'alaha Allahu lakum qiyama. Maaf, nama afal yang keduanya? Qiyama. Janganlah kau berikan orang-orang yang masih bodoh ya amwalakum, harta-harta kalian, anak kecil ya, harta yang besar ataupun orang yang kurang sehat akalnya atau tidak bisa menjaga hartanya. Allati ja'alallah, ini allati ja'alahallah, itu apa yang pertama ini buang, yang keduanya qiyama. Lakum ta'alik saja dengan ja'ala. Ya, kita kembali melanjutkan. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannif huwa sahih min madzhab an-nahwiyyin. Dan ini yang disebutkan oleh musannif itulah yang benar di antara madzhab-madzhab ahli nahwu. Yaitu bahwasanya apa? Tidak boleh membuang dua maf'ulnya ataupun salah satunya tanpa apa? Dalil. Tanpa dalil. Disebutkan dalam catatan kaki, ya ini hanya saja catatan kakinya perlu diperhatikan di sini kalau ini bisa salah paham. Fa'ansi bawahi qala al-Ashmuni fi syarhi. Al-Ashmuni berkata dalam syarahnya, dan cek lagi atau di maktabah itu syarah al-Ashmuni. Fa'ansi bawahi, dari si bawahi dinukilkan juga al-akhfash al-mana' mutlaqa. Tidak boleh secara mutlak, yakni tidak boleh iktisar, gitu ini maksud. Tahu iktisar dari kan? Pembuangan tanpa dalil secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Pada afaludzon ataupun al-ilm. Tidak boleh. Kama huwa zahir itlaqin nazim, sebagaimana itu yang zahir dari penulakan nazim, yaitu Ibnu Al-Ma'ibnu Malik. Ya, seperti itu kan? Ibnu Malik kan? Ya. Jadi pada iktisar enggak boleh kan? Ini kan. Wala la tujiz bila dalil. Berarti iktisar enggak boleh. Ini kan bidalilin iktisar. Iktisar enggak boleh. Ya. Wa anil aktsarin al-jawaz. Dinukil dari kebanyakan ahli nahwu boleh. Secara mutlak. Tamassukan binahwi, karena berpegang dengan semisal ayat. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah dia punya ilmu ghaib sehingga dia melihatnya? Fahuwa yara. Dibuang kan? Dua mafulnya. Ada dalil enggak di sini? Tidak ada. Ya, mungkin mereka bisa menjawabnya. Hanya saya tidak disebutkan. Mafulnya itu takdirnya kurang lebih. Fahuwa yara ma ya'taqiduhu haqqa. Ma ya'taqiduhu haqqa. Kurang lebihnya demikian kata sebagian ahli nahwu. Aindahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Ini. Apakah dia punya ilmu ghaib sehingga dia melihatnya? Yani melihat apa yang diyakini tidak benar. Ini khitabnya kepada mereka, orang-orang musyrik. Ya, yara mana ya'lam. Juga wa dhanantum dhanna sau, dibuang kan? Dhanna sau maf'ul mutlaq. Maf'ul bihnya dari sebutkan. Juga dalam ucapan orang Arab disebutkan man yasma' yakhul. Man yasma' yakhul. Siapa yang mendengar, ya khol. Maksudnya, atau artinya, man yasma khairan, yahdus lahu dhan. Siapa yang mendengar kebaikan, maka akan terjadi dugaan-dugaan pada hatinya, pada dirinya. Kita sebutkan dulu hujahnya, mereka yang mengatakan bahwasanya al-iktisar itu enggak boleh. Ya. Secara mutlak seperti Cabu Zibawai Al-Akhfash juga Ibnu Malik. Hujah mereka adalah dalam masalah ini. Annal Araba tujri hadhil af'ala mujra al-qasam. Maksudnya orang-orang Arab melangsungkan fi'il-fi'il ini. Afaludhan dan al-yakin. Pada tempatnya qasam. Fatatalaqqaha bima yutalaqqa bihil qasam. Maka mereka mengambilnya sebagaimana mengambil qasam. seperti wadhannu ma lahum min mahis, maka faujriya dhon, dilangsungkan dhon mujra wallahi, pada tempatnya wallahi, meskipun bukan maknanya wallahi, tapi diperlakukan seperti wallahi. Kalau wallahi kosam butuh kepada jawabnya, maka demikian pula dhon dan apa teman-temannya butuh kepada dua mafulnya, gitu maksudnya. Ya. Mujra wallahi, ka'annahu qala wallahi ma lahum min mahis, seperti perbutuh jawab. Fakamala yabqa al-qasam duna al-jawab. Fakadhalika la tastaghni hadhi al-af'al an maf'ulatiha. Nah itu, fakadhalika la tastaghni hadhi al-af'al an ma'mulatiha. Ini syarah dinukil dari syarah al-Jumal Ibni Usfur. Nah, sekarang saya lihat ada yang mau sampaikan juga nih. Dikatakan Al-Hashmuni, ya. Enggak tahu bahasanya dengan ini atau yang sebelumnya ya. Kata Al-Hashmuni, "Idza kana al-waqi' bainal mu'alliq wal mu'allaq ghairu mudhaf." Oh, ini afan, nanti dulu. Bukan ini. Mana tadi ya saya baca. Ah, bukan ini. Sudah, lanjut dulu ya. Ah, ini dia. Qala Ar-Radi, kata Ar-Radi, ya. I'lam anna hadzal maf'ulaini ma'an fi babi a'taitu yajuzu bila qarinah. Al-iqtisar boleh. Pada bab apa? A'taitu. Kata Ar-Radi al-Muhaqqiq, bagus ya. Musyarah al-Kafiyah. Beliau al-Muhaqqiq dalam masalah nahu. I'lam, ketahuilah bahwasanya pembuangan maf'ulain secara bersamaan dua-duanya pada bab a'taitu, seperti kasa, apa lagi? A'ta, kasa, banyak yang dia butuh kepada dua maf'ul yang aslinya bukan mudhari khabar. Kalau ada bab alim dan dhanna kan menasukkan maf'ul yang aslinya mudhari khabar. Kata beliau, i'lam anna hadzal maf'ulaini ma'an fi babi a'taitu yajuz bila qarinatin. Fatahdhifuhuma, sehingga engkau boleh membuangnya nasyan mansiya. Ya. Mengabaikan dan melupakannya boleh. Dalam keadaan kau yang melupakannya, mengabaikannya boleh. Taqul, seperti engkau katakan, fulan yu'ti wa yaksu. Mufid gak kira-kira? Si fulan dia memberi pakaian. Cukup gak? Sempurna gak? Sempurna kan? Datang seorang dia memberi yu'ti, memberi membagi pakaian. Sudah cukup kan? Idh yustafadu min mislihi. Karena semisal ini bisa diambil faedahnya. Idh yustafadu min mislihi faedatun. Idh yustafadu min mislihi faedatun. Min dunil maf'ulaini. Min dunil maf'ulaini. Bikhilafi maf'ulai bab alimtu wa banantu. Bikhilafi maf'ulai bab alimtu wa banantu. Bedanya dengan, berbeda dengan dua maf'ul pada bab alimtu dan banantu. Fa'innaka la tahdifuhuma ma'an nasyan mansiya. Gitu. Maka tidak boleh kau membuangnya. Ya, dalam keadaan kau melupakannya. Tidak boleh fala taqul, enggak boleh kau katakan alim tu berhenti. Dhanan tu berhenti. Enggak boleh. Ya adamil faidah. Nah, kenapa enggak ada faidah? Nah, ini ada rahasianya. Kenapa sih kalau kita alim tu dhanan tu berhenti enggak boleh? Kenapa? Karena enggak ada faidah. Kok bisa? Iya, demikian. Kenapa? Li'anna minal ma'lum anal insan la yakhlu fil aghlabi min ilmin, karena manusia ataupun di antara perkara yang sudah maklum adalah bahwasanya manusia itu tidak kosong pada umumnya dari ilmu, ya tahu. Semuanya punya ilmu kan? Sedikit atau banyak tentang ini ataupun itu. Sehingga kalau dia berhenti alim tuh saya tahu, ya tahu apa? Iya kan? Ilmunya dia banyak kan? Tahu tentang ini, itu, urusan ini dan itu. Sehingga kalau berhenti ya enggak jelas. Beda dengan yaksu masih pakai, sudah jelas tuh. Ya kan? Yu'ti memberi, sudah jelas. Nah, itu. Li'anna minal ma'lum annal insan la yakhlu fil aghlabi min ilmin aw dhannin. Manusia secara umum tidak lepas dari ada ilmu atau dugaan. Sehingga kalau disebutkan apa yang dia duga, ya bisa duga. Ya, jangan-jangan ini yang dia duga. Ataupun itu, ya kan? Fala fa'idata fi zikrihima min dunil maf'ulaini. Sehingga tidak ada. Ya, fala fa'idata fi zikrihima. Sehingga tidak ada fa'idah untuk menyebutkan keduanya. Min dunil maf'ulaini tanpa ada maf'ulnya. Wa amma ma qiyamil qarinah fala ba'sa bihadzihima. Adapun kalau tegak qarinahnya maka tidak mengapa. Ini untuk menguatkan saja. Kadang dengan adanya tambahan ini semakin kuat pemahamannya ya. Iya kan? Membantu. Atau tambah bingung. Apa? Yang mana? Ya wa amma ma qiyamil qarinati fala ba'sa bihadzihima. Fala ba'sa bihadzihima. Ya, kita lanjutkan. Fa in lam yadulla dalilun 'alal hadzi lam yajuz. Adapun kalau tidak ada satu dalil pun, apakah dalil ataupun qarinah, apakah bentuknya ucapan ataupun keadaan, kalau tidak ada dalil satu pun yang menunjukkan kepada pembuangan dua maf'ul sekaligus atau salah satunya, maka lam yajuz, yakni lam yajuz al hadzf la fihi ma wala fi ahadima, tidak pada dua-duanya, tidak pula pada salah satunya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan dhonantu. Ya. Ataupun dhonantu Zaidan. Ataupun dhonantu qa'iman. Kalau dhonantu yang pertama dibuang dua maf'ulnya. Kalau dhonantu Zaidan dibuang salah satunya, itu yang kedua. Kalau dhonantu qa'iman salah satunya dibuang, yaitu yang pertama. Yang kau kendaki dhonantu Zaidan qa'ima. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau yang tertinggal dulu sih bisa nanya temannya. Ya. Sama ya, ucapan tadi, wala tujizuna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli. Apa? Wala tujiz? Iya, wala qad nazalti, engkau telah nazal, singgah. Tadi safar, engkau singgah. Fala tadhunni, maka janganlah engkau menduga. Iya, selainnya terjadi. Selainnya terjadi, yang perlu cek dari sebelumnya ini. Selainnya itu mana gitu, ya kan? Selainnya terjadi. Engkau di sisiku seperti kedudukan orang yang dicintai dan dimuliakan. Ini kan potongan saja. Ada ya sebelumnya itu ya. Ini matlaknya sih. Hal ghadara syu'ara min mutaraddami am hal arafta dara ba'da tawahumi. Apakah para penyair ghadara apa? Meninggalkan ya. Walam yughadir minhum ahada min mutaraddim, nama tempat mungkinnya, meninggalkan atau pergi dari mutaraddim. Am hal arafta ad-dar, ataupun apakah engkau mengetahui ad-dar, kampung, ba'da tawahum, setelah sebelumnya kau masih samar ya. Tapi di sini tak semua ya. Kata tadi kan walaqad nazalti itu kemana anunya ya. Cek lagi kalau mau. Ada khusus satu kitab yang di situ membahas tentang syawahidnya, tebal kitabnya. Syawahid Alfiyah Ibn Malik itu ada kitabnya. Namanya apa ya? Syarah Syawahid kalau enggak salah. Jadi dilengkapi kemudian juga dijelaskan, ada itu. Cuma kita di sini nyari maktab susah. Nyari kitabnya susah. Wa katadhunnu ja'al taqulu in wali mustafhaman bihi wa lam yanfasili bi ghairi dharfin aw ka dharfin aw amal wa in bi ba'di dhi fasal wa in bi ba'di dhi fasal ta yuhtamal. Okay, enak sih bacanya. Wa kata dhunnu ja'al taqulu in wali mustafhaman bihi wa lam yanfasili bi ghairi dharfin aw ka dharfin aw amal wa in bi ba'di dhi fasal ta yuhtamal. Wa kata dhun ij'al taqul, jadikanlah taqul seperti tadhun. Jadi maf'ul pertamanya ijal apa? Taqul. Jadi qusida bi lafdhu. Katadun jar majrur maf'ul yang kedua. Jadikanlah taqul seperti tadun. Maksudnya taqul dengan makna dzon. Bukan makna berbicara. Kapan itu taqul? dijadikan dengan makna dhon. In wali, yaitu apabila datang takul ini, ya, dalam keadaan mustafhaman bih. Ya. Saya ulangi, wa in wali mustafhaman bih. Apabila takul datang, mana fa'ilnya wali? Huwa. Kembali ke mana? Takul, apabila takul datang mustafhaman bih, dalam kondisi atau dalam keadaan ditanyakan. Ataqulu, seperti itu. Walam yanfasili, dan tidak dipisahkan antara istifhamnya dengan takul. Jadi di sini disebutkan berapa syarat? In wali, syaratnya pertama, agar apa? Diikuti ataupun datang setelah istifham. Kemudian kedua, tidak dipisahkan antara istifham dengan takul. Ada syarat yang lainnya di sini. Yang kedua, ini disyaratkan dari contohnya takul, agar bentuknya mudhari. Kemudian yang keempat, agar untuk mukhatab. Paham? Yaitu masyaratnya, agar takul dengan mana? Tazun. Ah itu. Bi ghairi dzarfin, dengan apa, kecuali kalau dengan syarat agar tidak dipisahkan. Dengan selain dzarf, artinya kalau pemisahnya dzarf tetap dia bisa bermakna tazun. Au ka dzarfin, ataupun seperti dzarf, yang dimaksud yang seperti dzarf apa? Majrur isim, jar majrur. Kalau pemisahnya itu antara misalkan antara hamzah dengan takul adalah dzarf atau jar majrur atau amal, ini maksud dengan amal sini ma'mul. Ma'mul. Ya, ma'mulnya takul. Maka tidak memudaratkan. Tetap dia bisa dibawa kepada bab ini. Maknanya dhanna ataupun tazun lebih tepatnya. Wa in bi ba'di dhi fasalta yuhtamal. Jika engkau pisahkan antara hamzah dengan takul dengan sebagian dhi, dhi ini isim isyarah, kembali kepada apa? Asalas al-mazkur. Yaitu apa? Dzarf, kadzarfin dan amal. Yuhtamal, maka ihtimal. Ya. Ihtimal. Ada ihtimal di situ. Ya. Maksudnya ihtimal dia bermakna tazun ataupun yang lainnya. Tidak mesti. Kita lihat sini syarahnya. Iramnya jelas ya. Fasolta itu filu syarat pada mahalnya. Jazm. Jawab syarat yuhtamal. Jawab syaratnya yuhtamal. Adapun bighairi dzarfin dan seterusnya itu muta'alliq saja dengan yang fasil. Al-qaul sya'nuhu idza waqa'at ba'da jumlah an tuhka. Jadi al-qaul, perihalnya al-qaul apabila jatuh setelahnya jumlah, harus jumlah tersebut yang jatuh setelah qaul dihikayatkan. Sudah kita sering lewatkan yang seperti ini ya. Ya. Harus apa? Dihikayatkan. Ya. Ketika al-qaul datang setelahnya jumlah, kemudian jumlah yang dihikayatkan, ya jumlahnya bisa berupa jumlah apa? Ismiyah, bisa juga apa? Fi'liyah. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Iya. Ini kan jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Bisa juga fi'liyah, seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bijawami'il kalim. Iya, fi'liyah. Contoh di sini disebutkan. Ya. Ataupun juga bisa ketika qaul datang selain jumlah hanya dalam maknanya tapi mufrad, maka dia mansub. Seperti qultu hadisan, qultu syi'ran, ini juga sama. Cuma kalau bentuknya mufrad mansub gitu. Ada syaratnya, mufrad ini harus bermakna jumlah gitu ya. Boleh jumlah atau yang bermakna jumlah dari mufrad. Qala Zaidun amrun muntaliqun. Yang tadi Arab qala Zaidun qala fil madin fi'lun mad mabni ala fa'il Zaid fa'il amrun mubtada muntaliq khabar. In jumlah ini jumlah ismiyah apa? Maqulul qaul fi mahalli nasbin. Jumlah maqulul qaul mansub dia. Wa taqul, engkau katakan Zaidun muntaliq. Ya wa taqul kalau tadi fil madinya ya qala Zaid, sekarang taqul fil mudhari'nya. Taqul Zaidun muntaliq. Lakinil jumlatu ba'dahu fi mawdi'i nasbin. Hanya saja jumlah yang setelahnya, setelah tadi qala dan taqul, pada maudhi'nya mahalnya nasab sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul. Disebut dengan apa? Jumlah maqulul. Maqulul qaul. Disebut dengan jumlah maqulul qaul. Ini. Ditetapkan dulu ini ya. Ini yang pokok, yang inti, yang sering datang dari keadaan qaul. Yaitu datang setelahnya jumlah. Atau mufrad bermakna jumlah. Wa yajuzu ijra'uhu, ini yang keluar dari aslinya. Wa yajuzu ijra'uhu mujra' al-dhon, boleh dilangsungkan atau diperlakukan qaul seperti perlakuannya dhon. Fa yansibul mubtada wal khabar maf'ulaini. Ya. Maka dia menasabkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya. Kama tansibuhuma dhanna, sebagaimana mubtada khabar ini dinasabkan oleh dhanna. Maka ini qaul yang seperti ini keadaannya khas bil jumlah ismiyah, khusus masuk pada jumlah ismiyah saja. Ya. Wal masyhuru anna lil arabi fi dhalika madhhabain, ahaduhuma wa huwa madhhabu 'amatil arabi annahu la yujra al-qawlu mujra dhanni illa bi syurut. Zakarahu al-musannif arba'atin. Ya. Wa hiya allati zakarahu 'amatun nahwiyyin. Yang masyhur bahwasanya orang Arab dalam masalah ini, dalam masalah qaul di bawah atau diberlaku seperti dhon dalam hal makna dan amalannya, ada dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab kebanyakan orang Arab, annahu la yujra, bahwasanya dia qaul taqul tidaklah dilangsungkan, diperlakukan seperti perlakuan dhon kecuali dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam musannif. Syarat-syaratnya ada empat. Ya, ada empat tadi, dua yang disebutkan, yang dua disyaratkan dalam contoh. Wahyal lati zakroha, betul dia. Itulah syarat-syarat yang disebutkan oleh kebanyakan ahli nahwu. Yang pertama, an yakuna al-fi'lu mudhari'an, fi'ilnya harus mudhari'. Asal yang kedua, an yakuna lil mukhatab, agar fi'ilnya untuk mukhatab, untuk mukhatab. Wa ilaihi ma asyara biqawlihi, ini disyaratkan dengan contoh yang beliau datangkan, ij'al taqul. Fa inna taqul mudhari' wa huwa lil mukhatab. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, an yakuna masbuqan bi istifhamin, agar dia didahului dengan istifham. Wa ilaihi asyara biqawlihi, ini disyaratkan ucapannya, in waliya mustafhaman bih, apabila dia didatangi. Ya, ataupun apabila dia datang, taqul ini datang dalam keadaan apa? Mustafhaman bih, ditanyakan. Asyartu rabi', syarat yang keempat, alla yufsal bainaha ay bainal istifhami wal fi'li bi ghairi dhorfin, agar tidak dipisahkan antara keduanya, yakni antara istifham dengan fi'l, taqul dengan dhorf, kecuali dengan dhorof, boleh. Atau kecuali dengan majrur. Dicukupkan majrur saja. Kenapa? Ya, otomatis ada jarnya. Wala ma'mulil fi'li, tidak pula dipisahkan oleh ma'mulnya fi'l, oleh taqul itu. Fa'in fusila bi'ahadiha, apabila dipisahkan antara istifham dengan taqul dengan salah satu dari tiga perkara ini, maka lam yadur, tidak memudorotkannya. Artinya dia tetap diperlakukan atau boleh diperlakukan seperti perlakuan dhanna. Wa hadha huwal murad bi qawlihi, inilah yang dimaksudkan dengan ucapan beliau, wa lam yanfasil bi ghairi dharfin ila akhirih. Ya, disebutkan di sini oleh Al-Asy-Syumuni syarat tambahan. Tanbih Zada Suhaili, kata Al-Asy-Syumuni Suhaili menambahkan syarat yang ke-5, ya. Wa huwa an la yata'adda bil lam, yaitu agar dia tidak muta'addi dengan lam. Contoh, ataqulu li Zaidin amrun muntaliqun? Ada apa lam di sini? Ataqulu li Zaidin amrun muntaliqun, apakah engkau berkata kepada Zaid bahwasanya amr berangkat? Kalau seperti ini ya, kembalinya kepada tadi. Sya'nuhu al-awwal tadi. Sya'nul qaul al-awwal tadi. Ya. Maqulul qaul amrun muntaliq, ya. Ya. Wa zada fi tashil, tambahkan lagi dalam at-tashil an yakuna hadira, agar untuk waktu sekarang. Wa fi syarhi disebutkan dalam syarahnya an yakuna hadira, maksudnya an yakuna maqsudan bil hal. Hada kulluhu fi ghairi lughati Sulaim. Ini semua pada selain bahasanya Sulaim. Adapun bahasa Sulaim tanpa syarat bisa diamalkan. Taqul seperti tadhun ataupun qala seperti dhanna. Wa hasya alaihi sabban. Ini lihat. Kemudian as-sabban memberikan hasyiah padanya. Ini. Qauluhu kata as-sabban, qauluhu ucapannya billam. Ucapan siapa itu billam? As-Suhaili. Agar dia tidak muta'addi dengan lam. Kata asoban ucapan Al-Asy-Syumuni agar tidak muta'addi dengan lam. Kenapa? Li'anna tub'iduhu minadh dhon. Karena dengan maksudnya lam menjauhkan taqul dengan makna dhon. Sudah, enggak bisa. Ada lagi, di hasyiah lagi. Wasoban, kata Asy-Syaikh Muhammad Ihdin. Wasoban lam yu'addil makna jalian. Wa tajliyatuhu an natadhakkar anna dhonna la yata'adda billam. Fala yajuz an yuhmal qala alaihi id'udhiya. Id'udhiya qal billam. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin, soban belum bisa, belum sempurna menunaikan makna secara jelas dalam menjelaskan ucapan siapa? Al-Asy-Syumuni. kan kata Al-Shauban ketika menjelaskan Usman Al-Hashmuni, yang mana Al-Hashmuni berkata wa huwa an la yata'adda billam, kata Al-Shauban apa tadi qawlu billam li'annaha tub'idhu min adh-dhann, kata Syekh Muhammad Hidin lam yu'addil ma'na jalian, beliau Al-Shauban belum ya menyempurnakan makna secara jelas, belum mensyarahnya dengan jelas. Wa tajliyatuhu, penjelasannya adalah anna tadzakkar, kita mengingat bahwasanya dhanna la yata'adda billam, tidak muta'addi dengan lam. Fala yajuzu an yuhmal qol, maka qola ketika dibawa kepada makna dhon tidak boleh dia dimuta'addikan dengan lam. Fala yajuzu an yuhmal qol alaihi, maka tidak boleh, saya ulangi, dhanna tidaklah muta'addi dengan lam, sehingga tidak boleh untuk dibawa qola kepadanya. Ya. Idza uddiya qola bil lam. Ya. Tidak boleh untuk dibawa qola kepada apa? Dhanna. Apabila qola uddiya dengan lam. Nah itu kenapa dhanna tidak muta'addi dengan lam, sehingga kalau dhanna tidak muta'addi dengan lam, sehingga kalau qala ataupun taqul ingin diamalkan seperti dhanna, maka hendaknya dia diperlakukan seperti dhanna, enggak boleh dia muta'addi dengan lam gitu. Saya paham ya? Paham. Ya. Kemudian mana? Famithalu. Betul? فَمِثَلُ مَجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ قَوْلُكَ, contoh dari apa yang terkumpul padanya syarat-syarat adalah ucapanmu. Ya, bagus juga tadi tambahan syarat yang kelimanya ya, oleh Al-Hashmuni. Itu apa? أَنْ لَا يَتَعَدَّ بِاللَّهِ. أَتَقُولُ عَمْرًا مُنْطَلِقًا, apa artinya berarti? Apakah engkau mengira Amr pergi? Ya. Atau menyangka Amr pergi? Fa amrun maf'ulun awal wa muntaliqun maf'ulun tsanin wa minhu qawluhu, di antara yang semisal ini adalah ucapan penyair dalam Al-Bahr Ar-Rajaz. Ini bahasa yang paling banyak digunakan pada nazam-nazam karena itu yang paling leluasa untuk diputar-putar. Mata taqulul qulusa, mata taqulul qulusa rawasiya, rawasima, mata taqulul qulusa rawasima yahmilna umma qasimin wa qasima. Mata taqulul qulusa rawasiya yahmilna umma qasimin, ruwasiya lagi. Biasanya ruwasiya gunung. Mata taqulul qulus ruwasima yahmilna umma qasimin wa qasima. Enak juga ya dibacanya. Kapan kau berpendapat al-qulus, unta-unta betina yang apa di sini disebutkan? Ya yang masih muda ya, fityah. Asyabah al-fityah min al-ibil. Apa berarti terjemahnya? Unta betina yang masih fitnya, kalau apa punya unta betina yang masih muda gitu ya, yang kuat ya. Rasim disebutkan di situ mananya apa? Al-musri' yang cepat jalannya. Kapan kau menyangka unta betina yang masih muda yang kuat jalannya itu yahmilna akan membawa, memikul umma Qasim dan Qasimnya? Sini taqul al-qulusa, itu maf'ul yang pertama. Maf'ul yang kedua mana? Hah? Mana maf'ul keduanya? Ya, jumlah fi'liyah yahmilna umma Qasim wa Qasima. Kalau kana al-fi'lu ghairu mudhari', seandainya fi'ilnya bukan mudhari', seperti yang kau katakan qala Zaidun amrun muntaliq, ya maksudnya pembahasan yang pertama tadi. Maqulul qaul jumlah amrun muntaliq ya. Dan qolanya bukan bermakna dhon. Lam yansibil qawlu maf'ulaini, maka qawl tidak bisa menasabkan dua maf'ul inda ula menurut mereka. Mereka siapa tadi? Amatul Arab ya. Amatul Arab. Itu lebih bagus kita ambil pendapat kebanyakan mereka. Di masyhur. Wa kadza in kana mudhari'an bighairi ta. Demikian pula apabila dia mudhari' tapi dengan selain ta. Yang dimaksud dengan ta mukhatabah. Arada ta'al mukhatabah, ta mukhatab. Ya, mukhatab bisa mufrad, bisa mutsanna, bisa jamak. Mudzakkar atau muannas. Yang penting mukhatab saja. Nahu yaqulu Zaidun amrun muntaliq. Ya, Zaid berkata, bukan Zaid menduga atau mengira. Awalam yakun masbuqan bi istifhamin, atau ketika tidak didahului oleh istifham. Anta taqul, enggak ada istifhamnya kan? Amrun muntaliq. Ini pun seperti yang sebelumnya. Tidak beramal, tidak bermakna dhanna. Aw subiqa bi istifhamin walakin fusila bi ghairi dhorfin wala jarin wa majrurin wala ma'mulin lah, atau dia didahului oleh sifam tapi dipisahkan antara sifam tersebut dengan fiilnya dengan selain dorf, selain jar majrur dan selain ma'mulnya fiil. Contoh, a'anta taqulu Zaidun muntaliq, apa misalnya di sini? Anta. Ya kan? A'anta taqulu Zaidun muntaliq, ya maknanya, ya berkata, apakah engkau berkata Zaid muntaliq, bukan apakah engkau menyangka. Kenapa ada pemisah anta? Ya misalkan antara hamzah istifham dengan fiilnya. Fa'in fusila bihadima, bihadiha, adapun kalau dipisahkan dengan satu dari tiga pemisah yang telah disebutkan, dharaf, jar majrur, dan ma'mulnya, maka lam yadur, ini tidak mengganggu amalannya, ataupun tidak mengganggu untuk dia, tidak menghalangi untuk dia bisa dibawa kepada dhon dari sisi amal dan maknanya. Ya. Adapun kalau pemisahnya selain itu, maka harus ya, jumlah yang datang setelahnya dihikayatkan. Contoh pemisahnya dharaf a'inda kataqulu Zaidan muntaliqa. Ya, apakah engkau menyangka ya bahwasanya Zaid muntaliq berangkat dari sisimu? Afid dari taqulu Zaidan muntaliqa, apakah yang engkau berpendapat menyangka Zaid berangkat muntaliqan fid dar, pergi di rumah. Ya. Pergi dari rumah mungkin ya. Intolaka yang tariqu, pergi. Bertolak dari rumah gitu ya. Wa a'mara aw a'mran taqulu muntaliqa, apakah engkau berpendapat Amr yang bertolak ya. Fa minhu qawlu al-Wafir ajuhalan taqulu bani Lu'ay la'amru abika mutajahilina. Ya. Masuk pada pembahasan ini yaitu adanya pemisah yang memisahkan antara sifam dengan fiilnya dengan taqul adalah ajuhalan taqulu bani Lu'ay la'amru abika amutajahilina. Apakah engkau menyangka bahwasanya Bani Lu'ay, yaitu orang Arab, Quraisy, juhal, orang-orang bodoh. La'amru abika, demi kehidupan bapakmu. Ya ini apa? Khabarnya ini mubtada. Pembahasannya apa ini? Wajib dibuang apa? Khabar. Apa ucapan an-nazimnya? Hah? Ada enggak? Tentang wajibnya buang khabar? Apa? Wafi hazun hatmun wafi nafsi yaminin dasakor asan wafi nafsi yaminin dasakor pada apa yang sarnas untuk yamin dasakor ini lamru abika yamini gitu kan yamini khabari mahduf wujuban am mutajahilina atau mereka hanya berpura-pura bodoh gitu. Mutajahilin, apakah mereka bodoh? Apakah engkau menyangka bahwa Bani Lu'ay itu orang-orang bodoh atau mereka adalah orang-orang yang berpura-pura bodoh gitu. Inilah amru kabik itu jumlah sisipan. Fa Bani Lu'ay maf'ulun awal wa juhalan maf'ulun tsanin. Wa idza ijtama'at asyurutul madzkurah jaza nasbul mubtada wal khabari maf'ulaini. Apabila terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan, boleh. Berarti kalau boleh, ya boleh. Diamalkan sebagai dhanna boleh pula tidak gitu. Jaza nasbul mubtada wal khabar, boleh menasabkan mubtada dan khabar. Kalau menasabkan mubtada dan khabar berarti mana ya dhanna ya. Sebagai dua maf'ulnya bagi taqul. Engkau katakan ataqulu Zaidan muntaliqa, apakah engkau menyangka Zaid sudah bertolak? Wa jaza raf'uhuma 'ala al-hikayah, dan boleh pula dirafa'kan 'ala al-hikayah berarti. Ataqulu Zaidun muntaliqun, apakah engkau berkata Zaid telah pergi? Ya. Apa bedanya ataqulu Zaidan muntaliqan dengan ataqulu Zaidun muntaliqun? Kalau itu ucapan ya. Itu kan seperti ini kan perbuatan apa? Lisan ya. Zaid pergi. Ya, kalau tadi pendapat mungkin dia, pandangan dia, dugaan dia. Sesuai ini bisa dipahami? Wa idza jama'at syurut المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر عليك لاقي وأجري القول كظن مطلق عند سليم النحو قل ذا مشفق وأجري القول dan القول diperlakukan seperti perlakuan ظن dalam hal amalan dan maknanya ya. مطلق secara mutlak ya. كظن di sini pada maudhinya hal atau di sini sebutkan apa kata Syekh Muhammad Nuhuddin, jamaah majmu' ta'lim ma'ruf hal juga ya. Hal dari qaul mutlaqah juga hal berikutnya. Al-qaul dilangsungkan, diperlakukan seperti dhon, dalam keadaan seperti dhon dan dalam keadaan mutlak, secara mutlak. Dua berarti halnya. Kapan itu inda, di mana itu inda Sulaim, di sisi siapa itu? Di sisi Sulaim. Ya, ini bagian suku Arab juga. Nah, contoh qul za musyfiqa. Apa arti berarti? Qul za musyfiqa. Dugalah bahwasanya orang ini adalah orang yang penyayang. Ya, musyfiqa, za isim isyarah dia. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi awal. Musyfiqa maf'ulun bi tsanin. Asyara ila al-madhhab tsani lil Arabi fil qaul wa huwa madhhab Sulaim. Asyara ila al-madhhab tsani lil Arab. Beliau mengisyaratkan dengan ucapan ini kepada mazhab yang kedua dari orang Arab dalam masalah qaul ini, yaitu mazhabnya Sulaim. Fa yujruna al-qawla mujra adh-dhan, mereka memperlakukan al-qaul seperti perlakuan dhan fi nasbil maf'ulaini mutlaqa, dalam hal menasabkan dua maf'ul secara mutlak tanpa syarat, bebas. Ya, dilihat konteksnya ya, maknanya apa di situ, dhan atau qaul. Ay sawa'un kana mudhari'an aw ghayra mudhari'. Ya, ini sama saja, apakah bentuknya mudhari' atau selain mudhari'. Selain mudhari' luas. Isim madhi, isim fa'il, terusnya. Wujidat fihi syurutul madhkur am lam tujad. Apakah didapati syaratnya yang disebutkan atau tidak? Wa dhalika annahu qul dha musyfiqa. Itu contohnya qul dha musyfiqa. Fa dha maf'ulun awwalu. Kemudian musyfiqa maf'ulun tsanin. Amin dalik, ya, termasuk dari penggunaan seperti ini dalam ucapan penyairnya ada juga syairnya di sini. Qalat wa kuntu rajulan fatina, hadza la'amrullah isra'ina. Isra'ina. Qalat, si wanita itu berkata, wa kuntu rajulan fatina, dalam keadaan saya adalah seorang yang cerdas, cerdik. Hadza, kata si wanita itu, hadza la'amrullah, demi Allah, isra'ina adalah dari orang-orang Israel. Jadi ketika si laki-laki ini dengan si wanita berburu, kemudian melihat ada bob, apa bob? Bob biawak toh. Tapi biawak sini beda ya dengan yang sebenarnya. Kalau sini kan biawak buas. Katanya biawak bob ini maksud itu ukurannya kecil, makanya rumput. Bukan seperti yang dicari di sini bob. Al-muhim, bob, melihat bob, keyakinan Arab dahulu itu bob ini adalah tadinya dahulunya Bani Israel yang dimasak gitu. Ini keyakinan batil. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat ketika mereka para sahabat melihat kera-kera. Ahya mimma musikh, apakah ini termasuk yang dimasak dari Bani Israel? Kata Rasulullah, inna Allah lam yaj'al limaskhin nasalan wala aqaba. Allah tidak belum pernah menjadikan bagi makhluk yang dimasak itu nasar keturunan. Berapa hari saja, sehari, dua hari, meninggal semua. Wa inal qiradata wal khanazira kanat qabla dhalik. Namanya kera dan babi sudah ada sebelum itu. Sebelum Bani Israel limaskh. Mereka-mereka melanggar ya, syariat Allah di hari Sabti itu. Idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum. Yawma sabtihim syurru'a wa yawma laswituna la ta'tihim. Kadzalika nabluhum fi makani sukun. Itu mananya. Mana syairnya di sini? Qalat wa kuntu rajulan fatinan hadha. Dia menyangka, gitu kan. Dan dalam kondisi saya adalah seorang yang fatin, cerdik. Hadha. Ini adalah, dia menyangka ini adalah Isra'ina. Asyik Isra'il. Cuma ada bahasa yang seperti itu. Isma'ina, ini Ismail. Isma'in, jadi diganti gitu. Ya, Ismail jadi Isma'in. Ya, ada yang seperti itu. Isra'il adanya. Cuma jadi Isra'in. Ada di sini juga. Isra'in di lughah itu dari Isra'il. Tapi Jibril dari Jibril. Isma'in, Isma'in. Antum lihat catatan kaki itu. Ya, ijra'ul qawl mujrawan, kesimpulannya. Perlakuan qawl seperti perlakuan atau diperlakukannya qawl seperti perlakuan dhan. Ada dua madhab. Yang pertama mazhab kebanyakan orang Arab, yang kedua mazhab Sulaim. Mazhab kebanyakan orang Arab, mereka tidaklah melangsungkan qaul seperti dhan kecuali dengan syarat yang empat yang ditambahkan oleh Al-Syumuni yang kelima. Yang pertama agar fi'ilnya mudhari', yang kedua untuk mukhatab, kemudian didahului oleh istifham, kemudian yang keempat tidak dipisahkan antara istifham dengan fi'il tersebut dengan pemisah dengan selain pemisahnya tiga, dharaf, majrur dan ma'mulnya. Tambahkan lagi oleh Al-Syumuni syarat yang kelima itu agar apa? Tidak mutali dengan lam. Kemudian di sisi Sulaim, mereka melangsungkan qaul atau memperlakukan qaul seperti dhan, menasabkan dua maf'ul secara mutlak tanpa syarat satu pun. Ya, sampai di sini bisa difahami. Banyak kan? Insyaallah nanti pertemuan Sabtu ana murojaah antum i'rabnya dua-dua. Mulai dari inilah sampai selesai dari la nafil jinsi i'rabnya dulu sudah selesai, setelah itu kita ada latihan-latihan. Ada latihan-latihan, ini macam-macam latihannya. Ada bentuknya praktek, anda sebutkan. Saya ambil dari satu kitab, itu bagus. Biar memungkinkan lagi gitu ya. Jadi tinggal diatur sesuai dengan duduknya. Ini kan ada salat dari mulai 197. Amal inna. Sampai berapa? 218. Ini bagi aja. Dapat berapaan? Langsung aja. Itu masuk langsung 3 jadi Arab. Ya. Nanti setelah itu kalau ada waktu kita merujaah. Ya. Semoga dengan seperti itu lebih apa menempel ilmunya. Ya. Dan hafalannya biar ketemu cepat juga kan? Betul enggak? Di hafalan lagi ya. Silakan dibaca hafalan merujaahnya giliran siapa? Ya, Rafif kalau masih ada waktu silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Abdullah bin Malik rahimahullah al-Andalusi. Qala Muhammad huwa ibn Malik yahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa aliyyil mustakmilin asyarafa. Wasta'in Allah fi alfiyah muqasidun nahwibiyah mahwiyah tuqarribu al-aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwandin munjazi wa taqtabi ridhan bighiri suhti faiqatan alfiyyata bin mu'ti. وبسبق حاز تفضيل مستوجب ثنايا الجميل الله يقضي بيبات وافرة لي ولو في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد يستقيم اسم فعل ثم حرف الكلم واحد كلمة القول وعم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء ومسدل الاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون يقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتاء مزبس بنون فعل الأمر نمر فيم والأمر إن لم يكن لنون محل فيه واسم النحو صح وحي هل والاسم منه مغرب مبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في مطب وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة أم رب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى فعل أمر نموذي بنيا وعرب مضاريا إن أريا من نون توكيد مباشر نون إناث غير ونام أنفت وكل حرف مستحق البناء صدف مبني نسكن من ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسى حيث وساكن كم والرفع ونصب جعلني أراب الاسم وفعل نحو لنا هاب والاسم قرفص بالجر كما قرفص وفعل بأن جزم فارفع بضم ونصب فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين غير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر warfam biwawin nusiban bil alif wajur biyain ma min asma asif min dhaqadu nusubatan abana warfam haithul mimu min hubana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu fi abin wa taliyaihi anduru wa qasru wa min naqsu inna asyaru wa syartu dan ya rabi an yudhafna lalil liqajah wa akhwa bi kadanti la bil arif alfahim muthanna wa kila idha bi mudmarin mudhafan usilah kita kada katnani wasnatani kabna ila mataini ajriyani wa takhrufu la fi jamia alif jarra na naswa ba ada fatin qad ulif wa fam bawa wa bi jurun sibi sari ma jamia amirin nabu nibi wa shibi dain bi anshuruna wa babu liqwal ahluna ulu alamuna liyuna wa raduna shada wasinuna wa babu wa mislahin qad yarid al babu wa in qamina al tariq wa nuna majmuin wa bil tahq mafrah wa qalaman kasirun adaq wa nunu matun ya mulaqibi بيخسي إذا كستعملوا فاندبه وما بتوالي فين قد جميعا يكسر في الجريب في نسب ما كدولة ولد اسما قد جميع القادريات في إذا أيضا قبل الجرب بالفتح مالا صرف مالا يضف أو يكب عند الرديف ما Wajalinahu yaf'alanin nuna rafa'an watadina tas'aluna wa hasbul jazmi wa nasbi simah kalam darun min takuni madlamah wa samimu wa ta'ala nina asma'i ma'akal mustafa wa murtaqiyah ma'akarima fa'ala wa li rabbu fi kudira jami wa waladzi wa tusira Wasani man qusuna subuh dar wa rafu yun wa kada itu nijaru ayu filin akhiru minhu alif awwawun awyam fa mutalan urif falafan fi ghara jazmi wa ibnas ma'akayil uyarmi wa rafa fi man yuhadib jazima salatahuna taqdi hukman lazima Nakiratun qabila al-mu'athira wa qawl ma'uk ya ma'qad dhikra wa ghayru ma'rifatun ka hum wadhi wa inda wa binal ghulami wal ladhi fa ma'al dhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bil dhamiri wa tutisali minhuma la yubtada wa la yalil akhtiaran abada kal ya'i wal kafi min dimar ramak wal ya wal hamin salihi ma malak wa kullu mudmarin nahul bina yajib wal abdu manjur wa kal abdu nusib lirafi wa nasbi wa jarin nasalah ka'arif bina fa'ina nanil aminah alifun wal wawwa nunu lima ghaba ghayri ka qama wa'alama Amin zamir rafi ma yasadiru kaf'al wafiq na gadabi tashkuru udur tifayin wa anfisalin anahu wa antawal furu wa tashtabihu wa idun dusabin fi anfisalin jung ila iya ya tafri'un lesa muskila wa bi akhtiyarin la yajul munfasili tatatani ajiyar mutasil wa sila yusil hasalnihi wa ma ashbahu fi kundur khulfun tama kadaka khiltani wa tisala nakhtaru gair akhtaru lin fisala qadimil khasa fi tisali wa qadiman masyita fi anfisali wa fi tihadir turub jazam fasla wa qayubi ghaibi fihi wasla Qabla ya nafsi ma'al fila tuzimnu nu miqayatin wa laisiqan nu zim Walaitani fasha wa laitin adara wa ma'ala an laki sukun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa'ani ba'du man qad salafa Wa fi laduni qalla wa fi qadni wa qadni al-hasfa yudun qadiyya fi Ismun ya'ayinul musamma mutlaqa alamu ka ja'farin Ismun ya'ayinul musamma mutlaqa alamu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syatqamin wa hayratin wa wasyiqi wa samananta wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa usahiba wa inna kuna mufradaini fa'adhib hatman wa ilat biladhi radif wa minhuman qulun ka fadlin ka asad wa durdijan ka su'ada wa ulad wa jumlatun wa masjid nukiba da'ibin in ghayru wa hitam awriba wa syafil alam idul idhafa ka'am bi syamsin wa bi quhafah wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alam al-ashkhas ilafdan wa huwa'am مذاك أمورتنا الأقربي وهكذا سعانة لسان به ومنه ومثله برة للمبرة كذا فجار يعلم الفجرة بذل مفرد مذكر أشير بدي ودهتي تانو سقتصر وداني تاني المثنى المرتفع وفي سواه ديني تاني ذكرت تين وبهنا أشير بجمع المطلق والمد أولى ولد البند امتقاب الكافي حرفا دون لامن أو مهو اللام قدمتها ممتنعة بهنا وها هنا أشير إلى داني المكان بالكاف وصل في البود أو بثم فو أوهن أو بهنا قد أوهن وصول الأسماء الذي نتلاتي والجاء إذا ما تنا تثبت بل ما تليه أوليه العلامة وننشد فلا ملامة ونون من ذين وتين شديد أيضا وتعويد بذا قصيدة جمع الذي لولادنا مطلقا والمد أولى جمع الذي لولادنا مطلقا بعضهم بالباب رفع النطقا بالله واللات التي قد جمع واللائك الذين نزل نقا فمن وما وعاد ساوي ما ذكر هكذا دون طيين شهر وكلت أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام يوما إذا لم تلقى في الكلام وكلها يلزم بعده وصلها على ضمير لكن مشتملة وصفة أو شبه الذي وصل به وجملة أو شبه الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلتها وكونها بمرب الأفعال قال أي كما وربت ما لم تبقى بصر وصل ضمير انحذف بعض معروف مطلقا وفي إذا الحذف أين غير أين يقتفي إن استطال وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل وأبى وإن اختزل إن صرها الباقي لصل المؤمن والحذف إن كثير منجلي في عادين متصل إن تصبي في لين وصل كما نرجو يهب كذا كحذف ما بصر خفضا كأن قد بعد أمر من قضاء كذا الذي جرى بما وصول جر كمرب الذي مرض فهو بر الحرف تعريفين أو اللام فقط أو اللام فقط فنمت عرفت قل فيه النمط Waqad tuzadu laziman kalati wal ana wal ladina tumallati wal tiradan kabanati al awbari kadawati tanasa ya kasus sari wal ba'dul alaima wa ba'dul alami alaihi dakhala alami maghrikan anhu nuqila kal fadli wal harisi wan nu'mani fadikru za ba'd fusiyani waqad yasiru alaman mughalaba mudawwiban wa masub al qalaqaba wa hasfalti induna da utudif awjib wa fi ghairi ma qatan hadif مبتدأ زيد وعاذر خبر قد زيد عاذر من اقتدر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أثر ثاني وقيس وقيس استفهام النفي وقد يجوز أنه فاعل الرشاد والثاني مبتدأ من الوصف خبر في سؤال إفراد تبقى استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذا كرف خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقط له وإنكن إياه معنى اكتفى بها كانت كلها وحسبي وكفى والمفرد الجامد فارق وإن اشتقى فهو ضمير مستقيم وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا واخبره بضيف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمن خبر عن جسد وإن فيه فأخبره ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفرق عند زيد النمرة والفتن فيكم فما قيل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين ويقص ما لم يقل ولا سوء في الأخبار أن تؤخر وجبز تقديم إلا ضررا فامنع حين يستوي الجزءان ورفع القرآن عن ما يبيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم ابتداء أو لازم يصر كمن لي منجدا ونحو إن درهم ولي وطر ملزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما بي عن مبين أن يخبره كذا إذا استجب تصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا تبا وأحمدا وعطف ما يرى مجايز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل داني فزيد استغني عنه إذ أرف وبعد الله غالبا حصل الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر بعد واو عينت مفهومة كمثل كل صانئين لما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمرا قدر بيان أبدا موسيا واتم دبين يلحق منوطا بالحكام ترفع كان المبتدا اسما والخبر واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كم صراط شعرا ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصب كان سيدا عمر كان اضل بات اضحى اصبح امسى وصار ليس زال برها فتى وانفك وهذه الاربعه لشبه نفي او نفي وذبح مثل كان دام مسبوقا بما كانت ما دمت مصيبا درهما غير ماضي مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعملا في جميعها توسط الخبر أجزء كل سبقه دام حضر كذا كسب خبر ما نافية فجي بها مطلوبة لا تالية ومن أسبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برف إنك تفي وما سواه ناقص ونقص في فتي ليس زال دائما قفي ولا يلعمل مأمول الخبر إلا إذا ظرفنا أو حرف جر ومضمر الشان اسمان إن وقع مهم استبان أنهم تنع مهم استبان أنهم تنع وقد تزاد كان في حشون كما كان صحيح ممن تقدم ويهدفون ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا اشتهر وبعد أن تعويض ما أنهر تكيب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مدورين إن كان منجزم تهدفون وحسب ما تزم إمالا ليس أملت ما دونين ما بقى النفي وترتيبين زكين وسبق حرف جرين أو ضرفين كما بيان تمانيا أجاز العلماء ورفع معطوفين بلكن أو ببل من بعد منصوب من بنزم حيث حال وقد وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرة أملت كلي سلا وقد تلي لا تواند العمل وما للا تفي سوى حين عمل حذف الرقم فشا والعكس قال فكان كاد ضل بات أصحى ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضار لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزل وكاد الأمر فيه انكسى وكعسى حرى ولكن جو إلى خبر وعدما بأن متصلة ولزم خلق عن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزل ومثل كاد في الأصح كربى وترك عن معنى الشر وجب كان شيء السائق يهدو وطفق كذا جعلت وخط وعلق واستعملوا مضاري أن أوشك وكاد لغير وزاد مشيكا بعد أسخ لولك أوشك قد يريد غنى بأن يفعل أن تهنن فقيل وجريد الناس ويرفع مضمرا بأيدي اسم قبل أن تذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو ياسيت وانتقى الفتح زكين لئن أنا لكن لا كان أكسمالي كان من عمل كان زيدا عالم بأني كفر لكن ابن وضو ذغني ورائد ترتيب إلا في الذي كليت فيها أهنا غير البذي وامزين افتح لسد مصدر مسد وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء سلا حيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجأت أو قسم لا ملام بعده وجهين نومي معتل الفجزة ودى يطارد في نحو خير القول إني أحمد wa ba'da dhatil kasri tasabul khabar la mubtada'in nahwu inni la mazhar wa tasabul wasita ma'mul khabar wala yalidilla ma qadufiya wala min af'ali ma karadiya wa qad yaliha ma qad kaina dha laqad sama'a al ida mustahwidha wa tasabul wasita ma'mul khabar wal fata wal fasla wasman halla qablahu al khabar waslu ma bidil hurufi mubdilu imalaha wa qad yubaqal amalu wajaizun rafuka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila wa ulhiqat bi inna lakinna wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min dunilita wa la'alla wa ka'an wa khufifat inna yudhan wa khufifat inna faqalal amal wa talzamul lamu idha ma tuhmalu wa rubbama astughni anha in bada ma na'tiqun arada wa mu'tamida wal fi'l walam yakun nasiqan fala tu fihi ghaliban bi indi musalla wa in dukhafaf an nafas mustakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di wa in dukhafaf an nafas mustakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'a fal ahsanul faslu bi qada nafiyin aw tanfisin aw law qalilun dhikru law wa khufifat ka'anna aydan fanuwi mansub wa thabitan aydan ruwi ima amalainaj alillah fi nakirah mufradan ja'at kaum mukarrarah fansib biha mudhafan aw mudhari'ah wa ba'da dhaka al-khabarat kurrafiyah wa rakibul mufrada fatihan kala hawla wa la quwata wastanij ala marfu'an aw mansuban aw murakaba wa in rafa'ata awalan la tansibah wa mufradan na'atan lima bediyin yali faftawin siban awir fa tadili wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufradi wa ghayra al-mufradi la tabni wansibu awir raf aqsidi wal atfu in lam tatakarlah kuma lahu bima linati dil faslin tama wa atila ma hamzah istifhami ma tastaiqudun al istifhami wa syafi dal bab isqatul khabar idal muradu ma suquti zahir wa syafi dal isqatul khabar insyabbi fi'il qalbi juz'a ibtida ani ra'a khala alimtu wajada dhanna hasibtu wa zamtu ma'at hajadara wa ja'alat ka'taqad wa hab ta'alam wallati ka sayyara aydan nusibbiha mubtadan wa khab aydan nusibbiha mubtadan wa khabara aydan biha nusib mubtadan wa khabara wa khusa bi ta'liki wal ilgha'i ma min qabli habbal amra qad ulzima kada ta'alam wal ghairil madhi min siwahu maj'akul lama lahu zukin wajawizil ilgha'ala fil ibtida wanwidhamira sya'ni awla mabtida wajawizil ilgha'ala fil ibtida wanwidhamira sya'ni awla mabtida fi muhimin ilgha'ama taqaddama walazim ta'liqa qabla nafima wa in wala lamubtida'in aw qasam kada wal istifhamu dhalahun hatam wa lil mirfanin wa dhannituhama ta'diyatun li wahidin mutazamah walir ru'yan mimma li alima walir ru'yan mi mali alima taliba maf'ula ini min qablun tama bacanya pakai nada biar enggak capek enggak saya terburu-buru ini kalau bacanya seperti baca biasa susah sulit ya kan tapi kalau dinadakan itu enak gitu ringan ya. Silakan modelnya seperti apa yang penting jangan aneh-aneh ya. Masih ada waktu nih nyicil siapa Hasan kita cukupkan sampai sini subhanallahi walhamdulillah syadallah ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum.